aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka jika lah semua berbeda. Kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilih. Cintaku padamu, aku pasti.